Dan ini sudah berlangsung bukan setahun dua tahun, tapi 10 tahun lebih. Ya. Ini adalah suatu perkara yang patut disyukuri. Dengan grafiknya yang mungkin naik turun, dengan pengajarnya yang berubah-ubah, dengan materinya yang alhamdulillah, silih berganti, maka sekali lagi ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan barakah darinya insyaAllah. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai pelajaran yang baru. Setelah kita selesai sebelumnya dari pelajaran Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, sebagian faedah dari surat Al-Fatihah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, maka insyaallah mulai hari ini kita akan membacakan sebuah kutip risalah yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, pendidikan anak berdasarkan Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaiman Hafizahullah Ta'ala, dan diberikan kata pengantarnya oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengambil faedah dari kitab ini dan menerapkannya di dalam pendidikan anak-anak kita. Bagi yang memiliki kitabnya, kita akan mulai membacakan. Silakan buka halaman yang ke-6. Kita baca mukaddimahnya terlebih dahulu, pendahuluannya terlebih dahulu. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Laqad an'amallahu ala ibadihi ni'aman azimah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat yang agung. Wa min a'zami hadhihi an-ni'ami nikmatul waladi shalih. Dan termasuk nikmat-nikmat yang paling agung ini adalah nikmat anak yang saleh. Fahuwa amalun salihun liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mamatihima. Karena anak yang saleh ini merupakan amal saleh bagi kedua orang tuanya, baik di kehidupan mereka ataupun setelah kematian mereka. Kama akhbara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Hurairah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, kalau seorang anak Adam itu meninggal atau wafat, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali dari tiga perkara. Wa dzakara minha aw waladun salihun yad'ulah. Dan beliau menyebutkan di antara ketiga amalan tersebut adalah waladun saleh, anak yang saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Walidzalika kana ihtimamul anbiya'i was-salihin bidzurriyyati kabira. Karena itulah perhatian al-anbiya, perhatian para nabi dan orang-orang saleh terhadap anak keturunan mereka sangatlah besar. Lima yatarattaba 'alaiha minal khairil 'adzim. Dikarenakan apa yang menjadi hasilnya dari perhatian yang besar tersebut, dari kebaikan-kebaikan yang besar pula. Waqad ahmala hadzal amra katsirun minan nas wa khasah fi hadzal zaman ma'a kasratil mulhiyat wasyawagil wal fitan. Hanya sayang kebanyakan manusia mereka menyia-nyiakan perkara ini, terlebih pada zaman sekarang ini di mana begitu banyaknya perkara-perkara yang menyibukkan, perkara-perkara yang melalaikan, fitnah-fitnah. Wajahul katsiru minhum alhadiyan nabiyyas almu'in fi tarbiyatil aulad. Ditambah lagi kebanyakan mereka jahil, tidak mengerti dari petunjuk nabawiyah yang bisa menolong mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Wa huwa min ahammil umur allati yajibu 'alal muslim al-inayah biha wattiba'uha lima fiha min fi'lil asbab allati arsada ilayha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyatil aulad. Sebagaimana Sementara petunjuk Nabi tersebut merupakan termasuk perkara-perkara yang penting, yang wajib bagi seorang Muslim untuk memberikan perhatiannya dan mengikutinya, karena padanya terdapat fi'il asbab, melakukan sebab-sebab yang dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pendidikan anak. Wahad al Qutayb as Sagir jama'tu fihi ma tayassara li min al kitabi wa sunnah fi tarbiyatil awlad la'allahu yakunu mu'inan wa mursyidan lil walidaini fi tarbiyati awladihim. Maka kitab yang kecil, buku yang kecil ini, buku yang ringkas ini, aku kumpulkan padanya apa yang bisa aku kumpulkan dari kitab dan as-sunnah pada perkara pendidikan anak-anak. Semoga ini bisa menjadi penolong dan pembimbing bagi orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. As'alullah an yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Dan aku mohon kepada Allah agar ini menjadi amalan yang khalisan, yang ikhlas untuk wajahnya, wajah Allah yang mulia. Kama la ansa an ashkura syekhana Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ala taqdimihi li hadzal kitab. Sebagaimana tidak lupa saya ucapkan syukur kepada Syekh kami Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan atas muqaddimahnya atau pengantarnya terhadap kitab ini. As'alullah an yaj'ala dzalika fi mizani hasanatihi wa yubarik lahu fi waqtihi wa ilmihi. Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaiman hafizahullah ta'ala. Itu adalah sedikit pembukaan dari al-muallif rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-awladu ni'matun minallahi wa hibatun min. Anak-anak merupakan nikmat dari Allah dan anugerah darinya. Al-hibah hiya al-atiyah bi ghairi aud. Al-hibah maknanya adalah al-atiyah, pemberian yang tanpa ada timbal baliknya. Yang tanpa ada timbal baliknya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lillahi mulku samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha 'aqima innahu 'alimun qadir. Hanya milik Allah lah mulkus samawati wal ard, kerajaan langit-langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, Allah menganugerahkan, memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki inasan, anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura adzukur. Dan Allah memberikan anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki adzukur, anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Atau menggabungkan bagi mereka anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan bagi siapa yang Allah kehendaki aqima, yaitu dia tidak memiliki anak. Innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mampu. Qala Ibnu Athiyyah fi tafsirihi Al-Muharrar Al-Wajiz. Ibnu Athiyyah berkata di dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, bada'a subhanahu bidzikril inas tashrifan lahunna. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan penyebutan anak-anak perempuan. Ini sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Dan ini juga ya adalah sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrikin, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ketika itu, bahkan mungkin sebagian sampai saat ini, bahwasanya yang namanya anak perempuan itu adalah aib. Ya. Ketika mereka mendapatkan kabar bahwasanya istri-istri mereka melahirkan anak perempuan, walla wajhu muswadda, maka wajahnya pun menghitam. Ya, menghitam karena marah. Ya, dan tidak gembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya itu merupakan al-hibah, karunia dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kehidupan ketika itu. Apa yang kita kenal dengan al-mau'udah. Yaitu anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh orang-orang tua mereka. Dikarenakan mereka tidak tahan untuk menanggung aib dan malu ketika mereka memiliki anak-anak perempuan. Sungguh-sungguh ini merupakan perkara yang sangat mungkar. Dan salah satu bentuk kehidupan di masyarakat jahiliyah ketika itu. Sampai ketika Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi dan rasul menerangkan dan menjelaskan tentang syariat yang mulia ini. Menjelaskan kepada mereka ayat-ayat Allah. Menjelaskan bahwasanya anak perempuan adalah hibatu minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan penyebutan mereka anak-anak perempuan. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan, bahwasanya ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Liyahtam bisaunihinna wal ihsan ilaihinna. Supaya seorang itu memberikan perhatian untuk menjaga anak-anak perempuannya dan berbuat baik kepada mereka. Wa yaqulu wasilatu Ibnu al-Asqa rahimahullah aw radiyallahu anhu, inna min yumni al-mar'ah tabkiraha bil untha qabla al-dhakar li'anna allaha bada'a bil inas. Wa min yumnil mar'a ay min barakatiha wa alamati sa'adatiha fi dunyaha qabla al-akhirah. Sungguhnya termasuk dari yumnil mar'ah. Dijelaskan mana yumnul mar'ah di sini, yaitu termasuk dari barakahnya. Barakah seorang wanita dan alamat kebahagiaannya di dunia sebelum akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-untha, anak-anak wanita di sini qabla dzakar, sebelum anak laki-laki. Ya. Lianna Allah bada'a bil inas, karena Allah memulai dengan anak-anak perempuan dalam ayat ini. Qala an-nasu arba'atu aqsam. Manusia itu ada empat macam, yaitu dari sisi ya, anak yang mereka peroleh. Qala Ishaq bin Bishr, nazalat hadihil ayah fil anbiya, thumma ammat. Ayat ini turun pada para al-anbiya, kemudian menjadi umum untuk siapa saja. Falut abul banat lam yulat lahu dzakar. Yang pertama adalah Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, abul banat walam yulat lahu dzakar. Ya, beliau memiliki anak-anak perempuan dan tidak mendapatkan, ya, tidak memiliki anak laki-laki. Yang kedua, Ibrahim alaihi salatu wassalam, abul aulad lam yulad lahu unta. Ibrahim abul aulad, beliau memiliki anak-anak laki-laki, Ismail dan Ishaq. Lam yulad lahu unta, beliau tidak memiliki anak perempuan. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida lahu sinfan. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Ya. Anak laki-laki 3, anak perempuan 4. Hanya saja anak-anak laki-laki beliau, yaitu Al-Qasim, kemudian Abdullah dan Ibrahim, ya, ketiga-tiganya wafat dalam keadaan masih kecil. Dan yang tumbuh dewasa, adalah keempat anak perempuan beliau, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah ridwanullah alaihim ajma'in. Wa Yahya, yang keempat, wa Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, Aqimun. Beliau tidak memiliki anak. At-tazwid fil ayah aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa huwa al-jam'u bainal banin wal banat. Makna at-tazwij pada ayat wa yuzawwijuhum dhukrana wa inasa maknanya adalah penggabungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki ya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan lengkap. Ya. Tapi apapun itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Dan kalau seorang itu ditakdirkan tidak memiliki anak, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalilnya jelas dalam ayat ini, wa yaj'alu liman yasha'u aqima. Ya. Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki menjadi aqim. Ya dia itu tidak memiliki anak. Ya. Maka ini adalah kehendak Allah. Dan tidaklah Allah ya melakukan sesuatu kecuali di situ ada hikmah yang sangat besar. Yang hendaknya bagi seorang untuk bisa selalu bersyukur apapun keadaannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif hafidhahullah al-aulad zinatun wa fitnah. Anak-anak adalah zinah perhiasan wa fitnah sekaligus fitnah ujian bagi orang tuanya. Al-awwal al-auladu zinah. Anak-anak sebagai zinah, sebagai perhiasan. Qala ta'ala al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Wal-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Ini sahihnya. Harta dan anak-anak merupakan zinah, perhiasan bagi kehidupan dunia. Ya, sehingga secara manusiawi ya wajar saja kalau seorang itu ya begitu ambisius untuk mengejar harta benda. Karena memang perhiasan yang namanya harta. Hanya saja kita diajarkan, ya, apa yang sebaiknya, apa yang kita prioritaskan untuk kita kejar. Ya. Di sisi lain, harta dan anak betul adalah perhiasan, tapi di sisi lain adalah sebagai fitnah. Ya. Fitnah umatku adalah al-mal, kata Rasulullah, adalah harta. Maka jangan sampai yang seharusnya menjadi perhiasan, yang bisa menghiasi hidup kita justru menjadi fitnah, ujian yang justru menjerumuskan kita kepada berbagai bentuk kemaksiatan. Waliyadubillah. Al-mal wal banuna zinatul hayatud dunya, hayatid dunya. Ya begitu juga anak-anak. Ya. Merupakan perhiasan yang menghiasi kehidupan ya rumah tangga seorang dengan kehadiran anak-anaknya. Ya. kehidupan menjadi ceria, ya kehidupan yang menjadi hidup ketika di situ ada anak-anak yang kita didik, yang kita sayangi. Tapi jangan sampai sekali lagi mereka justru nanti akan menjadi fitnah bagi kita. Wa qala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman zuyyina lin-nas. Ya, dihias-hiasi untuk manusia hubbus syahawat, kecintaan terhadap syahwat, ya, dari wanita-wanita, walbanin, dan anak-anak. Ini sudah kodratnya bagi seorang untuk mencintai yang demikian. Hanya sekarang bagaimana kita mengatur, ya, cinta kita terhadap para wanita menjadi cintaan yang halal, bukan dengan cara yang haram. Begitu juga kecintaan terhadap anak-anak, ya, bukan hanya sekedar kecintaan buta terhadap mereka, tapi bagaimana kita jadikan bahwasanya ini menjadi ladang ibadah bagi kita. Kita dasarkan kecintaan kepada wanita dan kepada anak adalah berdasarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Az-zawaj misalnya, menikah itu adalah ibadah. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan nisfuddin, separuh dari agama seseorang. Ya. Dan merupakan proses yang halal bagi seorang untuk mencintai seorang wanita. Maka lakukan proses tersebut. Ya, bukan hanya karena dalam rangka mencintai sosok seorang wanita, tapi dalam rangka mencintai ibadah tersebut. Mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena ini adalah ibadah yang mendekatkan diri seorang kepada Allah. Ya, al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Begitu juga kecintaan terhadap anaknya, bukan hanya sekadar dia sebagai anak kita saja. Tetapi ketika kita mendidik anak-anak kita, ya, dengan kesusah payahan kita, seorang bapak dia berusaha untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Lillahi ta'ala. Dalam rangka mencari ridha Allah. Seorang ibu dengan sabarnya dia mendidik anaknya di rumahnya. Ya. Maka ini adalah ibadah. Ya. Proses ibadah yang mendekatkan diri-diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, cintai karena itu. Ya. Bukan hanya karena kecintaan, karena syahwat-syahwat kita saja mencintai mereka. Qala al-auladu fitnah. Di sisi lain bahwasanya anak-anak itu merupakan fitnah. Qala ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun adzim. Anak-anak kalian, harta-harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah fitnah bagi kalian. Wallahu indahu ajrul azim. Dan Allah hanya di sisinya lah pahala yang sangat besar. Ya, dan ini juga bukan suatu perkara yang bisa kita pungkiri. Kenyataannya lah, ya, dengan kehadiran anak, bisa menyebabkan seorang itu lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah. Ya. Akan menyibukkan seorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar yakhtub id aqbala al-Hasan wal Husain yamshiyan wa yata'atharan alayhima qamisan ahmaran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di atas mimbar sedang berkhutbah, datanglah al-Hasan dan al-Husain berjalan tertatih-tatih. Ya, mereka memakai dua gamis merah. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamalahuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan menggendong keduanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya, sadaqallah, maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Ra'aitu hadainil ghulamaini yamsiyan wa yata'atharan falam asbir hatta nazaltu wa hamaltuhuma. Aku melihat kedua anak ini ya berjalan dan tertatih-tatih, maka aku tidak sabar untuk turun kemudian menggendong keduanya. Rawahu Abu Daud. Qad yusgilul abna'u alwalidaini an ta'atillah. Anak-anak itu bisa menyibukkan orang-orang tuanya dari ketaatan kepada Allah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala firman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya anak-anak harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Nah, ini peringatan, larangan. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak dari kita yang mengindahkan larangan tersebut? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dalam keadaan Allah menyebutkan, barang siapa yang melakukan demikian maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ini lebih keras lagi peringatannya. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian terdapat musuh bagi kalian. Ya. Musuh dalam artian bahwasanya ya, fahdaruhum, hati-hatilah pada mereka. Artinya secara hakikatnya jangan sampai istri-istri dan anak-anak kita justru menjadi apa? Ya, menjadi perkara yang melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-auladu majbanatun wa mabkhalatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aulad majbanah wa mabkhalah. Majbanah ya khafu minal jihad khasyatal maut. Maknanya majbanah ya dari jaban, penakut, yaitu dia takut untuk berjihad karena takut mati. Kenapa? Karena takut matinya. Kenapa? Karena dia sudah memiliki keluarga. Ya, seorang yang sudah memiliki keluarga akan merasa lebih berat untuk dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala daripada seorang masih bujangan. Ya, kalau orang bujangan, ya, bahasa kasarnya siapa yang mau nangisi dia kalau dia mati? Ya, tapi kalau dia sudah berkeluarga, dia mikir istrinya, dia mikir anak-anaknya. Sehingga ini menjadi majbanah yang menyebabkan dia takut untuk berjihad. Wa mabkhalah. Ya, yamtani anis shadaqah min ajlil infaq ala atfalihi. Menyebabkan dia menjadi pelit. Sehingga dia tidak mau bersedekah karena alasannya untuk anak-anaknya. Ya. Ini adalah salah satu bentuk fitnah dari anak-anak. Qala du'aul anbiya was-salihin bidurriyah. Doanya para al-anbiya was-salihin bidurriyah untuk mendapatkan anak-anak yang saleh. Doaul anbiya, doaul Zakaria. Di antara doanya para nabi adalah doanya Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya. Disitulah Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Dia berkata, Rabbi habli, wahai Rabbku, berikanlah kepada aku anugerah kepada aku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau maha mendengar doa. Wa min du'ais salihin. Qala ta'ala walladina yaquluna rabbana hab lana min ladunna min rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata-mata kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini adalah doa dari seorang nabi dan juga doanya orang-orang saleh untuk mendapatkan keturunan yang baik. Ala faedatul waladi saleh. Apa yang menjadi faedah, manfaat kalau seorang itu memiliki anak yang saleh? Qala al-muallif hafizahullah, wal waladu salihu ni'matun minallahi ta'ala. Anak yang saleh merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau mati seorang anak Adam itu terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara. Sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladun salihun yad'ulah, atau anak yang saleh yang berdoa untuknya. Ya, rawahu Muslim. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fa yaqulu anna hadha fa yuqal bi istighfari waladika lak. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang itu dia diangkat derajatnya di surga, maka dia bertanya, dari mana ini? Kenapa dia bisa diangkat derajatnya di surga? Maka dikatakan padanya, bistighfari waladikalak, karena anakmu memohonkan ampun untukmu. Subhanallah. Wa qala alaihi salatu wasalam, sab'un yajri ajruha lil abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrih. 7 perkara yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba setelah kematiannya dan dia di dalam kuburannya. Yang pertama, man allama ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu, au ajra nahran, atau yang mengalirkan sungai-sungai, wa hafara bi'ran, menggali sumur-sumur, au gharasa nakhlan, yang menanam ya pohon kurma. Nah, ini enggak ada ininya ya, termasuk semuanya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Au bana masjidan, membangun masjid, termasuk sedekah jariah. Awar rasa mushafan, ya, dia mewariskan mushaf-mushaf, sama. Autarok awaladan yang staghfirullahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan seorang anak yang meminta ampunan untuknya setelah kematiannya, ya, ini, ya, faedah. Manfaat yang paling utama ketika kita memiliki anak yang soleh adalah doa mereka untuk kita, doa kebaikan yang tidak mungkin ya, kecuali kalau anak-anak itu betul-betul soleh, mengerti hak Allah dan dia tunaikan, mengerti hak hamba dan dia tunaikan. Qala hadisun hasan akhrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Wallahu ta'ala alam, kita jumpkan sampai di sini. Naqtafi lahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.